Engkau bilang langit itu biru, aku bilang lautan juga biru. Semua tahu keduanya berbeda, namun memiliki satu warna. Yang terjadi di antara kita, maksud berbeda namun satu selera. Papaku bilang waspadalah kau pria, kecantikan ada pemerasan. Mamaku bilang waspada kau wanita, kegantengan ada keangkuhan. Orang bilang kalau jatuh cinta, hiburin tangan tak jadi masalah. Kalau suka sama suka, kalau suka jadi juga. Kalau suka sama suka, kalau suka jadi juga. Waspadalah kau pria, kecantikan ada pemerasan. Mamaku bilang waspada kau wanita, kegantengan ada keangkuhan. Orang bilang kalau jatuh cinta, siburin tangan tak jadi masalah. Kalau suka sama suka, kalau suka jadi juga. Sama suka, kalau suka jadi juga. Kalau suka sama suka, kalau suka jadi juga. Kalau suka sama suka, kalau suka jadi juga. Jadi juga.